Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjah Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah الحديث السادس والأربعون حديث yang ke-46. اقرأ بس. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga keridhaan Allah berikan kepada keduanya. Qala, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, alhiqul fara'idha bi ahliha, berikan fara'id, bagian-bagian yang wajib dari warisan, bi ahliha, terhadap ahlinya yang berhak menerima. Fama bagia, maka apa yang tersisa setelah warisan dibagi, diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan bagian yang telah ditentukan oleh Allah. Kemudian masih sisa, bahwa li aula rajulin zakarin, maka dia untuk orang yang terdekat, zakarin, yang laki-laki, yang disebut dengan asabah, yang disebut dengan asabah. Asabah jamak dari asibun, dan asib adalah man yarithu bighairi taqdir, orang yang mewarisi dengan tanpa ukuran, dengan tanpa kadar. Di sana ada ahli waris yang menerima bagian, ada yang setengahnya, setengah dari warisan, ada yang seperempatnya, ada yang seperenamnya, ada yang sepertiga atau dua pertiga, dan seterusnya. Asabah itu menerima warisan tanpa kadar tertentu, tanpa kadar tertentu, apakah setengahnya, seperempatnya, tidak. Itu kalau masih tersisa. Qala muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang berikutnya dibaca Muhammad. Qala al-hadithu as-sabi'u wal-arba'un, hadis yang ke-47. An Abi Umamata radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala an, Qala, beliau mengatakan, Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah qad sungguh a'ta telah memberi kulladhi haqqin orang yang memiliki hak. Setiap orang yang memiliki hak, haqqahu haknya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan hak setiap orang yang memiliki hak. Apakah itu istri, ataukah suami, ataukah anak, atau orang tua, ataupun selainnya. Sudah disebutkan bagiannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fala wasiyata liwarisin, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Maka tidak boleh berwasiat untuk ahli waris. Oh, ini nanti kalau saya sudah meninggal, pekarangan ini untuk anak saya yang bungsu atau yang sulung. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kenapa? Anak sudah mendapatkan bagian dari warisan, bukan dari wasiat. Qala rawahu Abu Dawud, hadis riwayat al-Imam Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah, dan al-Imam Ibnu Majah rahimahumullahu jami'an. Qala rahimahullah, hadhanil hadisani istamala ala julli ahkamil mawarith. Dua hadis ini, hadis yang ke-46 dan hadis yang ke-47, hadisnya Ibnu Abbas dan hadisnya Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhuma, ini mengandung, mencakup atas jul, mayoritas atau sebagian besar dari hukum-hukum warisan. Wa ahkamil wasaya, demikian juga mengandung ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan wasiat. Fa inna Allah ta'ala fassala ahkamal mawaris tafsilan taman wadihan. Karena sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi telah merinci, fassala telah merinci ahkamal mawaris, hukum-hukum warisan. Dan inilah hukum yang telah dirinci oleh Allah di dalam Al-Quran. Tafsilan dengan rincian, taman yang sempurna, wadihan lagi jelas. Hukum yang berkaitan dengan warisan sudah disebutkan oleh Allah dengan rinci, siapa yang berhak mendapatkan bagian dan bagiannya berapa. Itu sudah disebutkan dengan tam, dengan sempurna. Wa ata kulladhi haqqin haqqahu, dan sungguh Allah telah memberi setiap orang yang memiliki hak, yang punya hak telah diberikan haknya. Hak orang tua telah diberi, hak anak, hak saudara, hak cucu, hak kakek atau nenek sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa amara sallallahu alaihi wasallam an tulhaqal fara'idu bi ahliha fayuqaddamuna 'alal asabat. Dan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar fara'id, warisan itu digabungkan, diberikan bi ahliha, kepada ahlinya, orang yang berhak menerimanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan agar faraid, warisan itu diberikan kepada orang yang berhak menerima. Fayuqaddamuna 'alal asabat. Mereka didahulukan daripada asobat. Asobat jamak dari asobah, asobah jamak dari asibun, yaitu orang yang menerima warisan tanpa kadar tertentu. Orang yang berhak mendapatkan warisan dengan kadar didahulukan. Mungkin apa? Suami. Dia punya anak atau tidak? Istri meninggal, meninggalkan suami, meninggalkan bapak, dan meninggalkan anak. Maka suami mendapatkan bagian berapa? 1/4. Kalau istri meninggalkan suami, istri meninggal, meninggalkan suami dan orang tua, tidak punya anak, suami mendapatkan 1/2. Suami mendapatkan 1/2. Kalau tidak punya anak, ibu mendapatkan 1/6. Bapak mendapatkan sisanya tanpa kadar tertentu. Yang mendapatkan bagian dengan kadar 1/4, 1/3, atau 1/6 atau 2/3, ini didahulukan, diambilkan dulu bagiannya. Fayuqaddamuna 'alal asabat, mereka didahulukan daripada asabah, yang menerima warisan tanpa kadar, tanpa ukuran. Fama bakiya, kalau warisan masih tersisa, sudah dibagi kok masih ada sisanya. Fahuwa li aula rajulin zakarin, maka warisan yang tersisa itu untuk orang yang paling dekat dari kalangan laki-laki. Wahum, mereka adalah al-asabah, untuk asobah yang menerima warisan tanpa kadar atau ukuran. Minal furu az-zukur, dari furu itu anak laki-laki, anak cucu dari anak laki-laki, ini asobah. Kalau seorang meninggal, seorang istri meninggal, meninggalkan istri dan anak laki-laki, meninggalkan suami dan anak laki-lakinya, maka suami mendapatkan 1/4, sisanya untuk anak laki-laki. Kenapa? Anak laki-laki asobah, sisa dari bagian milik dia semua. Atau tidak meninggalkan anak, tapi meninggalkan cucu dari anak laki-laki, maka sisa dari suami tadi untuk cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini furu, anak dan cucu. Az-zukur laki-laki. Wal usul az-zukur, usul maksudnya bapak, kakek. Yang laki-laki buyut. Az-zukur yang laki-laki. Seorang istri meninggalkan suami dan meninggalkan bapak. Suami mendapatkan 1/2, sisanya untuk bapaknya. Sisanya bagian bapak. Ya, bapak termasuk asobah, yang mendapatkan warisan tanpa ukuran. Kalau seorang istri meninggal, meninggalkan suami dan meninggalkan kakek, kakek dari bapaknya. Karena kalau yang menjadi penghubung ini perempuan, tidak mendapatkan. Kakek dari ibu, kakek dari ibu tidak mendapat. Yang mendapat adalah kakek dari bapak. Itu usul bapak, kakek ke atas dari jalur laki-laki az-zukur. Wa furu'il usul az-zukur, furu' anaknya al-usul, anaknya bapak, yaitu apa? Paman atau pakde. Al-zukur yang laki-laki, paman-paman, saudaranya, bapak. Saudaranya apa? Bapak. Al-furu'ul usul al-zukur. Anak-anaknya siapa? Bapak yang laki-laki. Qala wal wala, dan wala yaitu orang yang membebaskan budak. Orang yang membebaskan apa? Budak namanya wala. Al wala'u liman a'taqa. Wala karena perbudakan. Orang yang membebaskan budak. Kalau budaknya meninggal, dia tidak punya ahli waris selain orang yang telah membebaskan, maka semuanya untuk orang yang membebaskan. Harta milik orang yang membebaskan. Ini al-wala. Itu empat jenis dari ashabah. Empat jenis dari ashabah. Dan kalau disebutkan secara rinci ada lima. Siapa? Bunuwah, ubuwah, ukhuwah, umumah, dan zul wala. Bunuwah, anak laki-laki. Ubuwah, bapak. Tadi sudah kita baca bapak. Ukhuwah, saudara kandung laki-laki. Umumah, yang tadi kita baca, furu'ul usul, paman, anak dari siapa? Kakek. Furu'ul usul, paman atau yang sederajat. Dan yang kelima, dzul wala, yaitu orang yang membebaskan budak. Mereka disebut ashabah, yang menerima warisan tanpa apa? Ukuran. Seorang suami meninggal, meninggalkan istri dan meninggalkan anak, laki-laki dan perempuan. Meninggalkan anak, laki-laki dan perempuan. Maka suami, si istri mendapatkan bagian karena punya anak, bagiannya seperempat. Sisanya untuk anak, laki-laki dan perempuan dibagi menjadi tiga. Laki-laki mendapatkan dua bagian, anak perempuan mendapatkan satu bagian. Seorang suami meninggal, meninggalkan istri, dua anak perempuan dan bapak. Suami mendapatkan bagian seperempat. Istri mendapatkan bagian seperempat. Kemudian anak perempuan dua mendapatkan bagian 2/3. Jadi harta warisan. Kemudian bapak mendapatkan bagian sisanya. Itu contoh dari ashabah. Qala rahimahullah, dan ilmu waris termasuk ilmu yang harus mendapatkan perhatian dalam belajar, karena termasuk ilmu yang rumit. Termasuk ilmu yang apa? Rumit. Ilmu waris. Kalau di tempat kita, siapa yang berhak membagi? Yang berhak membagi adalah waliul amr, yang mengurus warisan. Yang berhak membagi adalah pemimpin, biasanya di sini dari KUA. Adapun yang terjadi di masyarakat, mayoritasnya bukan warisan. Kenapa? Orang yang punya sudah dibagi. Ini harta milik bapak, ada sawah, ada rumah, ada karangan, ada kebun dan seterusnya. Sebelum meninggal, yang punya sudah membagi untuk anak pertama bagiannya ini, anak kedua ini. Ini bukan warisan. Ini namanya hibah. Warisan adalah harta yang tertinggal pemilik sudah meninggal, belum dibagi. Itu namanya warisan. Mayoritas masyarakat kita sudah tidak ada apa? Warisannya. Kenapa? Sebelum meninggal sudah dibagi, sehingga tidak ada warisan. Adanya hibah. Dan hibah hukumnya berbeda dengan warisan. Di sini dalam hadis kaitannya dengan warisan, bukan hibah. Qala rahimahullah, fa yuqaddamu min hadhihi jihad idza iztama'a asibani fa aqsar. Maka didahulukan dari jihad dari arah atau sisi ini apa? Bunuwah tadi, asobat tadi. Bunuwah, kemudian ubuwah, kemudian ukhuwah, kemudian umumah, kemudian alwala. Idza istama'a asiban, jika berkumpul dua asib, dua atau lebih asobah. Apa? Seorang meninggal, meninggalkan anak laki-laki. Meninggalkan siapa? Bapak. Meninggalkan siapa? Saudara laki-laki. Meninggalkan paman. Mana yang diberi? Seorang meninggal, ya. Dia meninggalkan, dia hanya meninggalkan anak laki-laki, dia meninggalkan anak laki-laki, meninggalkan bapaknya, meninggalkan siapa? Saudara. Siapa yang diberi, yang berhak mendapatkan harta? Anak laki-laki. Selainnya tidak mendapat bagian. Yang pertama, asobah yang pertama, ini yang diberi, yaitu anak laki-laki. Dikedepankan arah yang pertama. Al-aqrabu jihatan, fa in kanu fi jihatin wahidah quddimal aqrabu manzilatan. Kemudian masuk berikutnya. Al-aqrabu jihatan, di apa? Dahulukan yang paling dekat sisi atau hubungannya. Siapa? Anak. Ini paling dekat. Yang kedua, bapak. Ini nomor dua. Yang nomor tiga, ukhuwah, saudara kandung atau saudara sebapak, laki-laki. Yang ketiga, paman, saudara bapak yang laki-laki. Ini sisi-sisinya. Ada nomornya, nomor satu, nomor dua, nomor tiga, dan nomor empat. Kalau sisinya sama, maka apa? Quddimal aqrabu manzilatan. Didahulukan apa? Yang paling dekat manzilah kedudukannya. Fayuqaddamul ibnu ala ibnil ibni. Maka didahulukan anak laki-laki daripada cucu laki-laki. Seorang meninggal, meninggalkan anak laki-laki dan meninggalkan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Seorang meninggal, dia punya anak laki-laki dua. Yang satu sudah meninggal, meninggalkan anak laki-laki. Di sini ada anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Mana yang didahulukan? Didahulukan yang anak laki-laki, karena lebih dekat. Wal ammu masalan ala ibnil ammi. Mendahulukan paman contohnya daripada anaknya paman. Seorang meninggal, siapa yang ditinggalkan? Pamannya. Ya mungkin pamannya dua. Yang satu sudah punya anak, yang satu Belum, yang punya anak meninggal, meninggalkan anak laki-laki. Maka antara paman dan anaknya paman didahulukan paman yang berhak mendapat warisan. Fa in kanu fi manzilatin wahidah, jika mereka kedudukannya sama. Wa tamayyaza ahaduhum bi quwwatil qarabah, dan jelas terpisah salah satu di antara mereka dengan kuatnya kekerabatan. Wala yutasawwaru dzalika illa fi furu'il usul, dan tidak bisa tergambar, terbayangkan yang seperti itu kecuali pada furu'nya usul. Furu'nya usul siapa? Ya paman. Anak laki-laki dari bapak. Siapa? Paman. Qala kal ikhwah wal a'mam mutlaqan wa banihim. Seperti apa? Al ikhwah wal a'mam, saudara laki-laki dan paman-paman secara mutlak. Wa banihim, dan anak laki-laki mereka. Seperti ikhwah, saudara laki-laki dan paman-paman secara mutlak, dan anak laki-laki mereka. Quddimal aqwa, maka didahulukan yang apa? Paling kuat. Wahuwa as-syaqiq, yaitu siapa? Syaqiq, saudara kandung. Alalladhi li'ab, atas saudara sebapak. Mungkin ya, ada orang ya, ibunya satu, bapaknya dua. Bapaknya satu, ibunya dua. Bapaknya satu, ibunya dua. Yang sebapak seibu namanya syaqiq, saudara kandung. Yang bapaknya sama, ibunya beda, namanya saudara sebapak. Saudara sebapak berhak pula mendapatkan warisan. Saudara sebapak berhak pula mendapatkan apa? Warisan. Tetapi di sini kata beliau, as-saqiq ini lebih didahulukan, aqwa, lebih kuat daripada saudara sebapak. Wa hadha huwa al-muradu bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam li awla rajulin dzakarin ay aqrabihim jihatan aw manzilatan aw quwatan ala hasabi hadha tartib. Dan ini yang diinginkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li awla rajulin dzakar al-hikul faraidha li ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakar, kalau masih tersisa maka berikan kepada apa, dari kalangan laki-laki yang terdekat. Li aula rajulin, orang yang terdekat, rajulin laki-laki, aqrabihim jihatan, yang paling dekat apa, sisinya antara apa, anak dengan bapak, mana yang paling dekat? Antara anak dengan cucu, mana yang paling dekat? Didahulukan yang paling dekat. Aw manzilatan, atau kedudukannya. Mungkin anak dengan cucu, atau anaknya paman dengan paman. Aw kuwatan, atau kekuatan, mana yang lebih kuat? Antara saudara kandung dengan saudara sebapak, didahulukan yang lebih kuat. Ala hasabi hadza tartib, sesuai dengan urutan-urutan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini pengenalan kepada kita tentang ilmu mawaris atau ilmu waris. Dan di sana ada banyak hal yang harus kita pelajari yang berkaitan dengan ilmu waris, dan lebih bagus dipelajari secara bersendiri